Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah majlis ta'lim, The Nurs yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang tafsir surat An-Nur. Kita masuk pada ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u hazka lakum wallahu bima ta'maluna 'alim." Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian minta izin dan kalian mengucapkan salam ya kepada penghuni rumah ya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun, tentu itu lebih baik bagi kalian agar kalian menjadi ingat, mengambil pelajaran. Fa in lam tajidu fiha ahadan, jika kalian tidak mendapati seorang pun di dalamnya, fala tadkhuluha, maka jangan kalian nyelonong masuk. Hatta yu'dhana lakum, sampai diizinkan bagi kalian. Wa in qila lakum irji'u, jika dikatakan kepada kalian kembalilah, farji'u, maka kembalilah. Huwa azka lakum, itu lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'amaluna 'alim, Allah maha mengatur apa yang kalian kerjakan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah majlis ta'lim di Nurs yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat ini mengajarkan tentang adab bertamu. Kalau ingin bertemu dengan seorang, maka tidak sembarang, dan ini menunjukkan sempurnanya Islam. Sudah kita jelaskan bahwasannya surat An-Nur ini surat yang penting diketahui oleh kaum muslimin karena mengajarkan tentang banyak adab. Di antaranya adab ketika ingin bertamu ke rumah orang. Allah buka firman-Nya dengan berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum." Hai orang beriman, jangan kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian. Syaratnya apa? Kalau mau masuk, hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Kalian harus minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya ya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun, itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengerti, kalau kalian mengerti. Di antara adab seorang ketika hendak bertamu ya adalah minta izin ya. Karena penghuni rumah punya privasi. Kalau dia tidak izinkan, maka tidak boleh kita masuk. Tidak boleh kita masuk. Kalau kita sudah ucapkan salam, saya minta izin 3 kali, tidak diizinkan, maka kita harus pulang. Kita harus tahu adab tersebut. Dan ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kuntu fi majlisin min majalisil ansar idh ja'a Abu Musa ka'annahu madhur." Aku suatu hari di satu majlis, di dalam majlis kaum ansar, tiba-tiba datang Abu Musa al-Ash'ari tergesa-gesa, faqala ista'dzantu ala Umar 3 ya. Aku ya minta izin kepada Umar 3 kali, falam yu'dzan li, yaitu dia bertemu dengan Umar, mengetuk pintu atau minta izin. Maka 3 kali minta izin, ternyata Umar tidak memberikan izin, faraja'tu. Kemudian aku pun kembali ya. Maka Umar menegurku, "Ma mana'aka? Kenapa kau tidak masuk, kenapa kau pulang?" Kultu, maka Abu Musa berkata, "Ista'dzantu 3 falam yu'dzan li faraja'tu." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ista'dzana ahadukum 3 falam yu'dzan lahu falyarji'." Aku katakan, "Kenapa aku pulang wahai Umar? Karena aku sudah minta izin 3 kali dan tidak diberi izin kepadaku, maka aku kembali." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Jika salah seorang dari kalian minta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka hendaknya balik." Faqal, maka Umar berkata, Umar tidak tahu hadis ini. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun Umar adalah sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ada sebagian hadis dia tidak ketahui. Yang diketahui oleh Abu Musa al-Asy'ari yang tentu jauh perbandingannya dengan Umar. Tapi seperti dikatakan, sebagaimana dikatakan, yujad fi nahar ma la yujad fil bahr. Di sungai ada perkara-perkara yang tidak ada di lautan. Tentu laut lebih luas, tapi ada hal-hal yang di sungai ada, di laut enggak ada. Umar lautan ilmu. Tapi ternyata ada sebagian hadis yang luput darinya. Seperti hadis tentang Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian minta izin 3 kali, tidak diizinkan maka pulang. Umar berkata, wallahi la yuqimanna alaihi bibayyinah, la tuqimanna alaihi bayyinah, aminkum ahadun sami'ahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar berkata, hendaknya kau datangkan dalil, bukti bahwasanya Rasulullah pernah mengucapkan demikian. Maka maka aku bertanya kepada kalian, apakah di antara kalian ada yang mendengar dari Nabi hadis yang sama? Faqala Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, wallahi la yakumu ma'aka illa asgharul qaum, fakuntu asgharul qaumi fakumtu ma'ahu. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, demi Allah tidak ada yang akan menjelaskan kecuali orang yang paling junior. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, fakuntu asgharul qaum, aku adalah orang yang paling junior ketika itu, fakumtu ma'ahu, lalu aku berdiri bersama Abu Musa Al-Asy'ari. Far akhbartu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzalik. Lalu aku kabarkan kepada Umar bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengucapkan demikian. Ini dalil bahwasanya di antara sunnah kalau kita bertamu kita minta izin 3 kali. Permisi kalau bahasa Indonesia lah. Permisi atau kita ketemunya tek-tek 1 kali atau kita bel teng tradisi minta izin. Kalau bahasa Arab mungkin adkhul, boleh saya masuk? Ya, terserah. Adkhul, boleh saya masuk? Kalau kita permisi ya, atau kita ketuk pintu 3 kali atau ngebel 3 kali, teng, itu antara bel 1 ke 2 dikasih jarak, bel lagi 2 kali, bel 3 kali, kalau tidak ada ya kita balik, kita balik assalamualaikum atau kita ucapkan salam, tidak ada yang jawaban assalamualaikum sampai 3 kali balik. Sunnahnya demikian, jangan kita ngeyel nongkrong di situ ya, tidak mau pulang-pulang, ini menyelisih adab Islami. Dan bagaimana adab minta izin ya, dalam satu hadis yang lain, an rajulin min bani Amir annahu ista'dzana 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi bait. Ada seorang dari bani Amir minta izin untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi sedang dalam rumah, dia ingin masuk rumah, dia minta izin. Cara minta izin dia bilang begini, a'aliju, bolehkah aku masuk? Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam li khadimihi, maka Rasulullah SAW menyuruh pembantunya, ukhruj ila hadha, keluar kabarkan orang ini, fa'allimhul isti'zan, ajarkan dia adab isti'zan. Qul lahu, faqul lahu, katakan, cara minta izin itu begini, qul, assalamu alaikum a'adkhul, ucapkan, assalamu alaikum, bolehkah aku masuk? Fasami'ahu, maka orang itu pun mendengar adab, cara adab minta izin, kemudian orang itu mengulangi, assalamu alaikum a'adkhul, assalamu alaikum, boleh aku masuk? Fa'adzina lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk masuk, maka orang itu pun masuk. Oleh karenanya para ulama khilaf tentang bagaimana cara minta izin, apakah bilang saya masuk dulu baru assalamualaikum, atau assalamualaikum dulu baru bilang saya boleh masuk. Perkaranya ringan, artinya fleksibel ya. Kalau ada orang di dalam, kita tahu ada orang di dalam, kita boleh mengucapkan assalamualaikum, boleh masuk enggak? Seperti itu, boleh. Atau assalamualaikum, kalau enggak ada jawaban 3 kali kita pulang. Ya. Kalau enggak ada orangnya, boleh kita tidak mengucapkan salam, kita mengatakan boleh masuk? Ada orang? Seperti itu. Kita boleh masuk meskipun tidak mengucapkan salam. Kalau ada jawaban baru kita bilang assalamualaikum. Jadi perkaranya fleksibel. Karena dalam ayat Allah mengatakan La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu. Jangan kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian minta izin dan kalian mengucapkan salam. Seakan-akan minta izin dahulu daripada mengucapkan salam, ya. Tetapi dalam hadis tadi yang kita sebutkan, Rasulullah SAW mengajarkan salam dulu baru minta izin. Assalamu alaikum adkhul, assalamu alaikum, boleh saya masuk? Berarti salam dulu baru minta izin. Tapi zahir ayat hatta tastanisu wa tusallimu. Jangan kalian masuk sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam. Sehingga sebagian ulama menjamak, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau ada orang kita tahu di dalam rumah, kita mengucapkan assalamualaikum, boleh masuk? Kalau kita enggak tahu ada orang dalam rumah atau tidak, kita bilang dulu, boleh izin masuk? Ketuk pintu, ya minta izin dulu. Kalau ada orang jawab, baru kita bilang assalamualaikum. Tapi wallah alam bisa, perkaranya fleksibel. Boleh begini, boleh begini. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf waw di sini. tasta'nisu wa tusallimu, dan kita tahu wa waw adalah dan, artinya dan hanya sekedar menggandengkan, yaitu minta izin dan mengucapkan salam. Boleh minta izin baru mengucapkan salam, boleh mengucapkan salam baru minta izin. Intinya dua-duanya terpenuhi, minta izin mengucapkan salam, baru kemudian kita masuk rumah seseorang. Dan ini adab kelihatannya sepele, tapi ini sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena ini berkaitan dengan privasi orang rumah. Sampai Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, tentunya tidak memperhatikan adab ini kecuali orang yang beriman. Seakan-akan Allah berkata, konsekuensi dari keimanan kalian adalah perhatian terhadap adab yang kelihatannya sepele ini. Tapi ini adab, orang beriman harus memperhatikan. Karena masalah minta izin masuk ini terkait dengan masalah menjaga pandangan. Ya, menjaga pandangan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, hadis, ya, dia berkata, ittala'a rajulun bin juhrin fi hujari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam midran, ya. Semacam Rasulullah SAW, ada seorang ngintip salah satu celah dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ngintip gini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada midran, yaitu dia membawa semacam besi untuk ngatur rambut. Yahku bihi, untuk mungkin ada yang digaruk, Rasulullah terkadang ada besi gunakan untuk menggaruk kepalanya. Maka Rasulullah SAW berkata, qala lau a'lamu annaka tanzuru la tu'antu bihi fi ainika. Kalau saya tahu tadi kau ngintip-ngintip, saya akan masukkan besi ini ke matamu. Innama ju'ilal isti'dhanu min ajil basar. Sungguhnya disyariatkan isti'dhan, minta izin itu karena untuk menjaga pandangan. Maka tidak boleh seorang kemudian ngintip-ngintip rumah orang. Ya, Rasulullah mengatakan demikian. Kamu tadi ngintip-ngintip, kalau saya tahu tadi saya tusukan besi ini ke matamu. Maka apa tujuan istiqdan? Tujuan istiqdan itu agar kita tidak masuk sembarangan. Kalau kita nyelonong, kita akan lihat aib dalam rumah tersebut. Mungkin sebagian aurat tertampak, mungkin sebagian aib keluarga kelihatan. Maka penghuni rumah punya privasi yang harus diperhatikan. Ya, penghuni rumah punya privasi diperhatikan. Tidak serta merta kemudian diganggu, kemudian masuk mengganggu privasi seseorang. Oleh karena jika sunnahnya seorang kalau minta izin 3 kali tidak diizinkan, maka dia balik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, "Dzalikum khairul lakum." Dan itu lebih baik bagi kalian, "La'allakum tadzakkarun," agar kalian bisa mengambil pelajaran. Kenapa dikatakan itu lebih baik kalian pulang, lebih baik daripada kalian nunggu di situ, ya? Sudah diminta izin tidak diizinkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya lebih baik. Jadi jangan masuk rumah sebelum diizinkan. Itu lebih baik bagi kalian. Kebaikan apa yang bisa didapatkan? Kebaikan yang pertama tentunya adalah menjalankan perintah Allah. Ini perintah Allah. Allah tidak boleh kita nyelonong ke rumah orang, ya. Kecuali kita minta izin, mengucapkan salam. Kalau kita melaksanakan ini, kita tidak masuk, berarti kita menjalankan perintah Allah. Jadi kebaikan yang pertama, yang paling utama adalah kita menjalankan perintah Allah, dapat pahala sebagai konsekuensi dari keimanan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun perkara adab yang mungkin disepelekan. Yang berikutnya, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya beberapa al-khairiyah, kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan orang yang menjalankan adab ini. Yang pertama, dengan meminta izin, ya, dia tidak akan melihat hal-hal yang aib dalam rumah tersebut, ya. Karena setiap penghuni rumah punya privasi, dia tidak ingin seorang masuk ke rumahnya dalam kondisi yang dia tidak sukai. Mungkin lagi amburadul, lagi ini, lagi macam-macam, ada piring pecah, macam-macam, ya. Ada yang lagi situ, ya. Dia pingin privasi. Kita jangan kita masuk kemudian lihat. Ya. Dengan kita tidak mengetahui aib orang itu lebih baik. Dengan kita tidak mengetahui aib orang itu tidak baik. Makanya Allah mengatakan, wala tajassasu, jangan kalian tajassus, cari-cari aib orang, ya. Tidak baik. Maka disyariatkan istiqdan, minta izin, agar kita tidak melihat aib orang. Nikmat dari Allah ketika kita tidak tahu aib orang. Jadi masalah kalau kita tahu aib orang, kita pengin cerita, pengin nyampaikan, pengin kasih tahu orang lain, dan ini tidak benar. Kalau kita tahu aib orang, hendaknya kita sembunyikan aib tersebut. Aib sama kaum mukminin. Yang kedua, di antara kebaikan yang didapatkan dengan adab istiqdan ini, adab minta izin dan salam ini sebelum masuk rumah, agar orang yang menerima tamu bisa terima dengan tenang. Orang yang menerima tamu bisa terima dengan tenang, tidak merasa terpaksa, tidak merasa enggak enak, ya. Kalau tiba-tiba orang masuk, dia terima, dia enggak enak, ya. gimana orang ini masuk dalam rumah dalam kondisi seperti dia merasa enggak enak, karena tidak setiap orang siap menerima tamu setiap saat. Ya. Mungkin dia belum masak, mungkin dia tidak ada kue, mungkin dia tidak bisa dihidangkan. Banyak hal, mungkin dia lagi sibuk, mungkin lagi ada kerjaan. Maka orang yang mau bertamu harus punya adab. Jangan dia ganggu orang, sementara orang tersebut tidak ingin diganggu. Dia ada privasi. Ya. Ini harus tahu adab, adab Islami. Karena kalau dia maksa masuk, orang itu enggak enak. Dia ketemu dalam kondisi jengkel, dia ketemu orang ganggu-ganggu terus, dia ketemu dalam kondisi tidak suka. Ya tentu ini tidak menyenangkannya. Ya. Kemudian tadi diantaranya kebaikan yang disebut oleh Syekh Utsaimin juga agar seorang lebih bersiap untuk menerima tamu. Ya. Nanti kalau minta izin tidak diizinkan, datang lain waktu atau dia minta izin untuk bertamu jam sekian sehingga dia ada persiapan untuk menjamu tamu, ya. Karena kalau dia tidak persiapan, seakan-akan tamunya itu tidak dihargai. Kalau sudah merasa tidak dihargai, sensitif lagi, tersinggung lagi, ya. Tapi kalau dikasih tahu sebelumnya, dia persiapan beberapa jam sebelumnya, sehingga dia enak dalam menjamu tamu, dapat pahala, dan sang tamu juga merasa dihargai. Jadi enak semuanya. Kemudian juga disyariatkan adab istiqzan, minta izin, agar seorang tidak tertuduh dengan tuduhan yang tidak. Kalau ada orang masuk rumah tanpa minta izin, nyelonong, ini kamu ini mau apa ya? Ada tuduhan yang tidak punya sopan, santun, asal nyelonong, mau lihat apa, mau. Sehingga ketika orang minta izin, dia terbebaskan dari tuduhan-tuduhan yang tidak, ya. Kemudian juga dengan adab izin, kita tahu kita bisa menyelamatkan rumah dari hal-hal yang buruk, karena yang masuk tanpa izin biasanya pencuri, ya, dan hal-hal yang buruk. Maka kalau ada minta izin, ada salam, ya, maka kita terhindar dari keburukan-keburukan tersebut, ya. Kemudian juga di antara adab minta izin ini, seorang tamu berbuat baik kepada orang pemilik rumah, karena dia mengucapkan salam, assalamualaikum, dan kita tahu orang yang mengucapkan salam dapat pahala. Kalau enggak salah 10 pahala dapat pahala, ya. Kita tebarkan salam dapat pahala. Kemudian ya dapat mendapatkan 10 kebaikan, ya. Kalau seorang muslim mengucapkan salam kepada saudaranya, assalamualaikum, dia mendapatkan 10 ganjaran, 10 pahala, ya. Demikian juga orang yang menjawab juga dapat pahala, ya. Inilah beberapa kebaikan yang diperoleh dari adab minta izin ketika ingin masuk rumah orang. Dan Rasulullah ingatkan tadi, innama ju'ila al-isti'dzan li ajil basar, sungguhnya disyariatkan adab untuk minta izin masuk rumah dalam rangka untuk menjaga pandangan. Maka tidak benar, ikhwan, kalau kita berjalan di pinggir jalan, kemudian kita tengok-tengok rumah orang, itu diantara kurang adab. Ya, masalahnya rumah terbuka, kemudian di dalam rumah tersebut ada orang terbuka auratnya, ada orang mungkin lagi ini, ya, macam-macam, ya. Ada bertengkar suami istri misalnya, ada hal-hal yang tidak menyenangkan untuk kita, maka kalau kita nggak usah kita tengok kanan-kiri melihat rumah orang, diantara adab. Karena diantara adab istiqzan ini disyariatkan untuk menjaga pandangan kita. Maka seorang jangan fudul basar. Fudul basar melihat yang tidak perlu. Jalan ke depan aja, lihat ke depan aja yang dia perlu, ya. Ya kalau ada suatu bunyi atau apa, ya dia boleh lihat sesuatu. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu dia lihat kanan kiri. Kemudian ada rumah orang terbuka, jangan dia lihat. Maka dia palingkan pandangan. Khawatir ada suatu yang terlihat yang diharamkan atau yang tidak disukai untuk dilihat. Yang berikutnya, kalau kita minta izin, kita ucapkan salam juga. Hendaknya kita menyamping, jangan di depan pintu, ya. Khawatir kalau dia buka kemudian kelihatan sesuatu, kita menyamping, kalau sudah izin baru kita masuk lewat pintu. Karena tujuan minta izin adalah untuk menjaga pandangan, ya. Begitu dalam ayat-ayat ini Allah begitu perhatian terhadap masalah pandangan, karena pandangan ini adalah asal dari banyak permasalahan, asal dari banyak kemaksiatan, ya. Dengan pandangan kita melihat aib orang, dengan pandangan kita melihat aurat orang, dengan pandangan kemudian bergerak terjadi zina dan macam-macam, semuanya dari pandangan. Dengan pandangan bisa jadi niat jahat gara-gara memandang. Oleh karenanya syariat perhatian terhadap masalah pandangan. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum. Ya. Jika kamu tidak mendapati seorang pun dalamnya, maka janganlah kamu masuk sampai diizinkan, ya. Wa in qila lakum irji'u farji'u, kalau dikatakan pulanglah, maka pulanglah. Huwa azka lakum, itu lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah lebih mengetahui apa yang kalian lakukan, ya. Jadi kalau ternyata ya, kita assalamualaikum atau kita boleh masuk, ada orang dalam, ya, tidak ada yang jawab, maka jangan kita masuk, ya. Dan ini ayat ini untuk mengingatkan, bukan berarti kalau kita tahu nggak ada orang kita boleh nyelonong, ya. Justru kalau tahu tidak ada orang, jangan masuk, ya, jangan masuk, karena itu bukan rumahmu, maka tidak boleh masuk. Apalagi kalau ada jawaban dari dalam, balik pulang, nggak terima tamu, ya sudah, ya. Ini lebih parah lagi, yang kalau kita ucapkan assalamualaikum 3 kali tidak dijawab, kita disuruh pulang, kita bel 3 kali, ting ting 1, ting ting 2, ting ting 3 kali, ya jangan sampai 100 kali, 3 kali nggak ada pulang. Apalagi kita bel di dalamnya ada orang dan menjawab nggak terima tamu, anaknya keluar, ayah lagi sibuk, nggak terima tamu, ya sudah. Kata Allah, wa idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kalian pulanglah, maka pulanglah. Di sini para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tanpa bahasa kita, tanpa pekewu, terang-terangan. Karena ini ada berkaitan dengan privasi seorang. Ya. Daripada nunggu situ, daripada ini, ya. Udah, daripada ke nongkrong situ nunggu, bilanglah saya mau ketemu lah. Ya, bikin orang jadi enggak enak menerimanya. Ayo lagi istirahat, udah bangunkan dulu ayah, ya. Ini namanya maksa. Jadi enggak enak, ya. Kecuali kalau ada izin sebelumnya. Tadi sudah janji sama ayah jam sekian, ya. Kata ayah mau ketemu, mungkin ayah lupa, coba diingatkan. Nah, itu lain cerita. Atau sama istrinya, "Mbak, tadi suami sudah, Bapak sudah izinkan. Tadi ada ketemu jadwal pertemuan, mungkin Bapak lupa." Coba, itu oke lah. Tapi kalau enggak ada, kemudian dibilang Bapak lagi sibuk atau ayah lagi ini, lain kali waktu nanti sore aja. Sudah, kita pulang, ya. Kita pulang. Allah mengatakan, dan ini apa namanya, sampai Allah maksudnya terang-terangan, tidak perlu pekewu masalah ini. Ini masalah privasi seorang. Dan ini sehingga Allah ajarkan kepada pemilik rumah maupun orang yang bertamu. Pemilik rumah punya hak untuk mengatakan tidak terima tamu. Nanti aja, boleh, pulang. Nanti. Boleh, dia punya hak. Dan dia tidak perlu malu untuk mengucapkan demikian. Kalau tidak ingin terima tamu, bilang aja nanti aja. Lain kali. Ya, besok, minggu depan, terserah dia yang punya rumah. Ya. Dan orang yang dikatakan besok, minggu depan, dia enggak boleh tersinggung. Karena Allah perintahkan, wa idza qila lakum irji'u farji'u, jika dikatakan nanti pulang aja, hendaknya dia pulang. Wa azka lakum, dan ini lebih suci bagi kalian, lebih suci bagi hati kalian, karena kalian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan tersinggung, jangan merasa direndahkan, jangan merasa hina. Sampai ada seorang salaf, Qatadah meriwayatkan, sebagian salaf berkata, sebagaimana disebutkan oleh tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir, sampai sebagian salaf berkata, "Saya pengin sekali, saya nunggu waktu di mana saya ketuk pintu terus ada yang bilang, 'Pulang sana.' Tidak terima tamu." Namun saya tidak dapatkan kondisi gitu. Kalau ketuk pintu selalu dibukain atau enggak dijawab, tapi jarang kita ketuk pintu ada yang bilang, "Enggak terima tamu," jarang. Jarang. Sehingga orang soleh ini, sebagian salaf ini mengatakan, "Saya ingin dikatain demikian. Irji, pulang." Supaya saya dapatkan keutamaan Allah mengatakan, "Huwa azka lakum," itu lebih suci bagi kalian. Ya, jadi saya terima aturan Allah, disuruh pulang, saya pulang tanpa gerundel, tanpa jengkel. Allah yang perintah. Jika penghuni rumah mengatakan pergilah, pulanglah, maka pulanglah. Jangan ngeyel. Jangan nongkrong situ, jangan maksa-maksa. "Huwa azka lakum," itu lebih baik bagi kalian. "Wallahu bima ta'maluna alim," dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan, ya. Apa yang kita lakukan, niat yang kita lakukan, ya, semua telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita pulang karena menjalankan perintah Allah, Allah pun tahu. Jangan khawatir. Kita dapat pahala, ya. Ketika kita disuruh pulang, kita pulang, tidak boleh masuk, kita laksanakan, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, "Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'ul lakum." Ayat ke-29. Tidak ada dosa atas kalian memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami. "Fiha mata'ul lakum," di dalamnya ada keperluan kalian. Wallahu ya'lamu ma tubuduna wa ma taktumun. Dan Allah mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Allah mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ayat ini terkait dengan model rumah. Model rumah yang dahulu, di zaman dahulu, ada diletakkan di tengah-tengah perjalanan. Biasanya rumah tempat mampir atau rumah untuk musafir, atau ada toko-toko yang tidak terpakai, orangnya tidak pakai lagi, bukan tempat tinggal. Rumah-rumah model seperti ini yang tidak ditinggali, yang dibolehkan oleh pemiliknya untuk dihampiri, maka ini boleh. Tidak usah kita minta izin, kita tidak bilang assalamualaikum karena tidak ada orang, tinggal masuk-masuk aja. Kata Allah, fiha mata'ul lakum. Situ ada keperluan, mata'ul lakum. Di sini ada yang mengatakan istimta', yaitu kalian ingin berteduh di situ, kalian mampir di situ, kemudian kalian melanjutkan perjalanan, bukan kalian untuk tinggali, enggak. Ini rumah-rumah yang ada di karena dahulu orang-orang Arab dahulu mereka bersafar di tengah-tengah, terkadang ada rumah. Rumah-rumah yang disediakan untuk orang mampir, ada tempat jualan yang mungkin kosong karena penghuninya hanya datang sesekali waktu tertentu. Ya seperti ini boleh kita mampir, tidak usah minta izin. Fiha mata'ul lakum, jika kalian di situ ada keperluan, ingin mampir, ingin berteduh, silakan. Ya, atau kalian ingin taruh barang di situ sebentar, nanti balik lagi boleh. Atau kalian sudah taruh barang sebelumnya di situ, kalian ingin ambil, boleh, tidak usah minta izin, ya. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan, ya. Ini semua adalah untuk keringanan dari syariat, karena orang yang lewat dia punya keperluan untuk mampir. Dia mungkin ada rumah kosong atau ada tempat hampiran, dia boleh. Tapi sekarang, saya rasa zaman sekarang hampir tidak ada seperti itu. Atau mungkin di pinggir-pinggir jalan orang tempat jualan, dia lagi jualannya enggak ada jualan, dia berbaring situ, mungkin boleh-boleh saja, ya. Tidak jadi masalah, tidak perlu minta izin. Eh, mana pemilik gazebo ini, ya? Enggak, mungkin enggak ada, ya. Tapi dia boleh mampir, tidak ada masalah, selama bukan untuk dia tinggali tapi hanya untuk mampir sebentar. Dari sini kita tahu, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak Majelis Salim dan Nurs, ada tiga model rumah. Yang pertama, rumah sendiri, kemudian rumah milik orang lain yang ditempati, yang ketiga rumah milik orang tapi tidak ditempati. Dan dibiarkan begitu saja, ya. Dibiarkan. Itu misalnya tempat-tempat singgah di pinggir jalan, tempat-tempat pinggir jalan, di pinggiran jalan. Mungkin zaman sekarang sudah tidak ada, ya, tapi zaman dulu ada seperti ini. Kalau rumah sendiri, tidak perlu minta izin. Tidak perlu minta izin. Rumah sendiri. Gimana minta izin dengan rumah sendiri? Tidak perlu minta izin. Tapi disyariatkan untuk beri salam. Ya. Fasallimu ala anfusikum. Nanti akan datang ayatnya. Namun disyariatkan tidak perlu minta izin. Namun disyariatkan فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, disyariatkan untuk mengucapkan salam. Ada yang mengatakan assalamu alayna, karena Allah mengatakan salimu ala anfusikum, ucapkan salam untuk diri kalian sendiri. Nanti kita akan bahas, ada pembahasannya tentang hal ini, ayat berikutnya. Tapi minta izin tidak perlu. Ya. Namun dianjurkan jika dipandang perlu pemberitahuan, kata para ulama, jika dipandang perlu maka ada pemberitahuan agar istri siap-siap atau siapa tahu ada orang yang bukan mahramnya di rumah. Siapa tahu ada wanita yang bukan mahramnya lagi bertamu. Tidak ada masalah kita. Ada pemberitahuan lah. Atau ayah pulang. Atau, assalamualaikum. Tidak boleh. Tapi izin tidak disyariat. Tidak harus. Karena rumah-rumah sendiri. Kita kenapa tidak perlu minta. Ini rumah sendiri yang kita minta. Rumah orang lain. Ya. Yang kita minta izin rumah orang lain. Kalau rumah milik orang lain yang ditempati. Ya, maka harus minta izin. Ya. Maka harus minta izin. Dan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya. Minta izin untuk mengucapkan salam. Jika tidak, dan ada tiga kemungkinan, atau dua kemungkinan, tiga kemungkinan ya. Pertama, tidak dijawab. Setelah minta izin tiga kali. Sunnahnya pulang. Sunnahnya pulang. Jangan nongkrong di situ. Ya. Atau disuruh pulang oleh penghuni rumah. Maka pulang. Dan dapat pahala hati lebih suci. Kenapa? Karena kita menjalankan perintah Allah. Ini jengkel, sebenarnya harus jengkel. Pulang, enggak bisa, sebenarnya kan jengkel. Tapi Allah mengatakan, irji'u, pulanglah, huwa azka lakum. Itu lebih suci bagimu. Nah, ini yang perlu kita ingat. Kita ini menjalankan perintah Allah, dapat kesucian pahala. Dapat pahala, dan hati menjadi suci. Hati lebih suci. Artinya kita tidak perlu jengkel karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak jengkel karena Allah. Ya. Yang ketiga, diizinkan masuk. Maka silakan masuk. Nah, adapun rumah model ketiga, yang tadi, rumah milik orang tapi tidak ditempati seperti pinggir jalan, mungkin ada gazebo atau ada sawung yang dibiarin penjualnya lagi tidak ada, kan banyak di tanah, di perjalanan kita boleh mampir, boleh bareng-bareng, nggak ada masalah. Kalau dahulu ada rumah-rumah yang ditaruh situ untuk orang yang bersafar, mungkin ditaruh barang, mungkin diistirahat, sebenarnya tidak perlu minta izin karena pemiliknya membiarkan rumah tersebut untuk dipakai. Ini semua demi kemudahan kaum muslimin. Ini tiga model rumah. Taib. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala membahas tentang kewajiban untuk menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-30, kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ya. Baik, ini sudah nih. Allah berfirman, perhatikan. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah kepada orang-orang beriman. Tundukkanlah sebagian pandanganmu. Ya. Tundukkanlah, min artinya sebagian pandangan kalian. Dan hendaknya menjaga kemaluan ini lebih suci bagi kalian, ini lebih suci. Inna Allah khabiru mi'asna'un, sungguhnya Allah maha tahu apa yang kalian lakukan. Tapi perhatikan sini, di sini ada perintah khusus. Kenapa perintah khusus? Allah katakan, katakanlah. Katakanlah ya. Katakanlah. Tentunya semua Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada kaum muslimin. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Jadi tidak perlu Allah ucapkan katakanlah, Rasulullah pasti sudah menyampaikan. Nah, tapi sebagian ayat Allah buka dengan perintah khusus, katakanlah. Ini berarti lebih spesifik. Lebih spesifik, katakanlah. Katakanlah, sampaikanlah secara khusus. Tentu semua ayat saya katakan tadi, semua ayat secara umum disuruh untuk disampaikan. Ternyata ada sebagian ayat yang di situ Allah suruh katakan secara kul. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ard. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, aku ini utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Allah mengatakan qul. Ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Di antaranya qul lil mu'minin, katakanlah kepada orang-orang yang beriman. Ya. Katakanlah perintah khusus ya. Lebih spesifik. Kemudian perhatikan orang-orang yang beriman. Ini ayat terkait orang beriman. Orang tidak beriman mungkin tidak peduli dengan hal ini. Apa masalahnya kita suruh dudukkan pandangan? Orang tidak beriman malah bebas karena dalam pandangan ada kelezatan. Kita memandang apa saja. Pandangan ini macam-macam. Ini nikmat. Alam naj'allahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan baginya dua mata? Ya, ini nikmat yang orang menggunakan mata untuk melihat banyak hal. Ya. Hal yang dia sukai, dia tidak pilih-pilih, hal yang menyenangkan, hal yang menimbulkan syahwat, melihat aib orang, melihat keburukan orang, macam-macam ya. Oleh karenanya, Allah menyuruh pandangan diatur, tidak sembarang untuk memandang. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul lil mu'minin, katakanlah orang-orang yang beriman, karena hanya orang beriman yang perhatian akan hal ini." Orang beriman yang bisa menundukkan pandangan. Mampu menundukkan pandangan. Yaguddu min absarihim, agar mereka tundukkan sebagian. Min di sini ada khilaf, ada yang mengatakan min adalah untuk menunjukkan litaukid, yaitu tundukkanlah pandangan seakan-akan yaguddu absarahum. Tapi banyak ulama mengatakan min tidak, min situ adalah litab'id, tundukkan sebagian pandangan kalian. Karena di sana ada pandangan yang dibolehkan. Pandangan seperti dalam rangka nazar, jika kita ingin menikah, kita lihat seorang wanita atau wanita lihat seorang lelaki, dia boleh melihat untuk tertarik atau tidak. Rasulullah SAW menyuruh, unduru ila ma yadu'u ila nikahiha. Lihatlah kepada perkara yang memotivasi engkau untuk menikahi wanita tersebut. Suruh lihat. Agar tidak menyesal di kemudian hari ya. Jangan menikah tidak melihat wanita. Ini contoh pandangan yang diperbolehkan. Tentunya pandangan untuk melihat sebagian wajah wanita, kalau terjadi transaksi, ini wanita siapa, jangan sampai salah, atau dia menjadi saksi misalnya, ini pandangan diperbolehkan. Tentu pandangan tidak sengaja kita lihat, ini juga diperbolehkan. Jadi ada pandangan-pandangan yang diperbolehkan. Oleh karena yang diharamkan adalah sebagian pandangan. Lagi pula kalau min adalah min za'idah, min tambahan, kata para ulama tidak pas secara bahasa, karena biasanya min za'idah itu didatangkan dalam konteks penafian. Ini bukan dalam konteks penafian, ini dalam konteks perintah. Kalimat positif. Kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah orang beriman, menundukkan sebagian pandangan mereka ya. Pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum untuk menjaga kemaluan mereka ya. Setahu saya terkait dengan masalah pandangan, hukum asal lelaki tidak boleh melihat wajah wanita meski tidak berhasrat. Ini hukum asal. Tapi dia boleh kalau ada keperluan, baru boleh. Jika ada keperluan, baru boleh. Karenanya disyariatkan entah wajib atau sunnah. Disyariatkan untuk bercadar, entah wajib sunnah, untuk bercadar bagi wanita. Para ulama sepakat, cadar itu disyariatkan. Sepakat ulama, empat mazhab mengatakan cadar disyariatkan. Hanya saja mereka khilaf, sunnah atau wajib. Sunnah atau wajib. Artinya lebih utama mereka menutup wajah mereka. Nah, laki jangan melihat wajah wanita kecuali memang ada keperluan dia. Ada keperluan. Asalnya jangan lihat wajah wanita kecuali keperluan dia. Memang dia harus lihat, ada suatu keperluan, terkadang tidak jelas atau ada suatu hal. Ini hukum asal seperti itu. Ini kita sendiri sudah melanggar dalam hal ini banyak sekali. Lihat wanita secara langsung, kadang-kadang ibu nanya langsung, kadang-kadang ya meskipun tidak berhasrat, ya, tidak kita lihat kecuali ada keperluan, ya, sudah ada keperluan. Kemudian wayahfadhu furujahum, dan kalau pandangan tidak dijaga, ini repot. Pandangan kata Nabi SAW, al-ainani taznian, kata Nabi SAW bahwasanya dua mata ini berzina, ya. Wazinahuma nazar, dan zina kedua mata adalah memandang. Kenapa Rasulullah mengatakan bahwasanya kedua mata bisa berzina? Karena kedua mata ini adalah sarana untuk berzina, ya. Saran untuk berzina. Ya, Rasulullah menyebutkan fal ainani zinahuma nazar, dua mata zinanya adalah nazar. Wal udhunani zinahuma al-istima', telinga zinanya adalah mendengar rayuan-rayuan, mengenal hal yang menimbulkan hasrat. Wal lisana zinahul kalam, dan lisan zinanya adalah berbicara, merayu, ya. Merayu wanita atau wanita merayu laki-laki, intinya semua bisa mengantar kepada zina. Wal yadu zinahal albatas, tangan zinanya dengan sentuhan, dari sentuhan tangan, sentuhan sampai akhirnya terjadi perzinahan. Rijil zinahul khuta, adapun kaki zinanya adalah melangkah, ya, melangkah. Wal qalbu yahwi yatamanna, hati berangan-angan, berkeinginan untuk berzina. Terkadang lelaki seperti itu melihat wanita yang bukan mahramnya, dia ingin menyetubui wanita tersebut. Ini contoh, hati berangan-angan, berfikiran macam-macam. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu, dan semua itu dibenarkan oleh kemaluan atau tidak, jadi atau tidak, yang menentukan adalah kemaluan. Tapi Rasulullah ingatkan, ini semua adalah sarana untuk berzina. Makanya kata Rasulullah SAW, kutiba ala bini Adam nasibuhu minaz zina, setiap anak Adam tercatat dapat bagian daripada zina. Mudrikun dzalika la mahala, pasti mengenai dirinya, tidak mungkin dia bisa terhindar. Matanya bisa berzina dengan memandang, telinganya bisa berzina dengan mendengar, lisannya bisa berzina dengan rayuan ucapan, tangannya bisa berzina dengan sentuhan, kakinya bisa berzina melangkahkan kaki menuju tempat perzinahan, hatinya bisa jadi berangan-angan, berhasrat, ya. Kemudian semua itu dibenarkan oleh kemaluan atau tidak, jadi atau tidak, tergantung kemaluannya. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara sarana yang paling kuat untuk terjerumus dalam zina, pandangan. Ini awal dari semuanya, awal dari ucapan, awal dari sentuhan, awal dari langkah kaki, semuanya pandangan. Kalau sudah tertarik, dia lepaskan pandangan, mulai dia beraksi dengan aksi lisannya, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan kemaluannya, dimulai dari pandangan. Makanya kita hidup di zaman yang sarana perzinahan sangat banyak. Wanita terbuka auratnya di mana-mana. Medsos nampak wanita dengan berbagai keindahan tubuhnya. Laki mudah sekali tertarik, maka jaga pandangan karena Allah Subhanahu wa taala. Kul mu'minin yaghuddu min absarihim. Makanya seperti dalam hadis juga kata Nabi SAW, iyyakum wal julusa bituruqat. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, hati-hatilah kalian duduk di pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah, malana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, kami harus nongkrong di pinggir jalan. Ada hal yang kita bicarakan di pinggir, ketemu kawan, kita ngobrol sebentar. Kadang kita nongkrong sebentar, harus bicara ya Rasulullah, tidak mungkin jalan kemudian kita kadang-kadang di jalan ngobrol. Kata Rasulullah SAW, idza abaitum ilal majlis, kalau kalian tidak bisa kecuali harus nongkrong, fa'atu tariqa haqqahu, maka berikanlah hak jalan. Qalu wa ma haqqu tariq ya Rasulullah? Apa itu hak jalan ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghadul basar. Yang pertama Rasulullah sebutkan tundukan pandangan. Tundukan pandangan. Jadi jalan bagaimana tundukan pandangan? Kita meneliti kalau di jalan cewek lihat model begini, ya sudahlah, kita gimana menundukkan pandangan masuk ke mall? Gimana menundukkan pandangan naik pesawat, lihat pramugari lalu lalang, ya enggak bisa. Nah, kita banyak istighfar ya. Rasulullah mengatakan ghadul basar, bahwasanya hak jalan tundukkan pandangan. Baru Rasulullah sebutkan yang waqaful adza, jangan ganggu orang lain, raddu salam, ucapkanlah salam, al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, menyuruh orang kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Ternyata perhatian masalah ghadul basar ini penting ya. Bahkan dalam satu hari Rasulullah SAW mengatakan itman li sittah atman lakumul jannah. Jaminlah bagiku 6 perkara, aku akan jamin kalian surga. Kalian bisa kerjakan 6 ini masuk surga. Di antaranya ghuddu absarakum, tundukkan pandangan kalian. Ya, ini makanya Allah katakan kulil, katakanlah kepada orang beriman, hanya orang beriman yang bisa mengerjakan hal ini. Dia tahu bahwasanya setiap lirikan mata dia tercatat oleh malaikat. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu lirikan setiap pandangan. Maka seorang waspada ya, tundukkan pandangan. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya pandangan haram adalah siham iblis, yaitu anak panah yang dilepaskan oleh iblis kepada seseorang. Kalau dia sudah melihat yang haram, ada anak panah yang masuk ke dalam jantungnya. Kalau sudah masuk dalam jantungnya, terkadang sulit untuk disembuhkan. Dia memandang, akhirnya terbiaskan dalam hatinya, tergambarkan, tidak bisa hilang begitu saja pandangan haram tersebut. Terkadang jika berlanjut akhirnya menjadi kecanduan. Ya, kecanduan melihat sesuatu yang haram atau jatuh cinta kepada sesuatu yang haram ya. Terjadi seorang tidak menundukkan pandangan akhirnya jatuh cinta sama istri orang. Bagaimana coba? Dia lihat istri orang tertarik jadi sama istri orang. Dia melihat wanita pezina cinta sama wanita, tertarik dengan wanita pezina tersebut, wanita pezina. Ya. Oleh karena seorang waspada kalau ada hal yang haram dia palingkan pandangannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya setelah itu Allah mengatakan dzalika azka lakum, ini lebih suci bagi kalian. Setiap kita ada hal yang haram kita palingkan pandangan kita, maka hati kita menjadi suci, semakin khusyuk dalam salat, semakin mudah kita terenyuh ketika baca ayat Allah Subhanahu wa taala, semakin mudah kita menangis dalam salat-salat kita, ya. Namun hati kita kotori dengan pandangan-pandangan yang haram dan kita hidup di zaman kita mudah sekali mengumbar pandangan. Saking begitu mudahnya kita mengumbar pandangan, sampai kita tidak beristighfar dari dosa mengumbar pandangan tersebut. Padahal Allah mengatakan, ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ. Kalau kalian tundukkan pandangan, itu lebih suci bagi kalian. Lebih khusyuk bagi hati kalian. Lebih bersih bagi iman kalian. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ. Perhatikan kata Allah, إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ. Di sini, Allah mengatakan khabir. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ. Innallaha khabirun. Khabir ini dia lebih spesifik daripada alim ya. Kita ada alim. Ada alim yaitu maha mengetahui. Ini sudah saya bahas dalam masalah semua sifat. Kalau khabir dia lebih artinya maha mengetahui yang detail. Mengetahui yang detail. Kenapa Allah datangkan khabir di sini? Karena masalah pandangan ini perkara yang detail. Lirikan itu kan gerakan sangat singkat. Lirik kanan, lirik kiri. Terkadang orang kita berbicara dengan seseorang, orang kita ngelirik kanan, orang itu gak tahu. Atau kita buka HP, kita melihat sesuatu yang haram, orang di depan kita gak tahu. Istri kita gak tahu, anak kita gak tahu. Jadi, jangankan perkara yang Allah, jadi Allah mengetahui perkara yang sangat detail. Jangankan masalah matamu, hatimu juga Allah tahu. Ya Allah mukha'inatal ayun, matukhfi sudur. Allah tahu pengkhianatan lirikan matamu. Dan ya Allah tahu juga gerakan isi hatimu. Maka waspada lirikan mata kita ini, gerakan pupil mata kita ini Allah tahu. Allah inna Allah khabirun bima yasnaun. Allah mengetahui apa yang maha tahu secara detail apa yang kalian lakukan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, ternyata ini bukan terkait dengan laki-laki saja. Sudah min. Allah mengatakan wa kullil mu'minati yaghdhudna min absarihinna. Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah. Ya, ayat ini perintah juga kepada wanita mukminah. Yaghdhudna min absarihinna, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfazna furujahunna, dan hendaknya mereka menundukkan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. sama wa qul lil mu'minati, kata Allah Subhanahu wa taala wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, untuk menundukkan sebagian pandangan mereka wa yahfazna furujahunna, dan menjaga kemaluan mereka. Baik, wanita juga diperintahkan menundukkan pandangan. Perhatikan, wanita juga diperintahkan menundukkan pandangan. Ya. Pandangan wanita ada dua model, hukum wanita memandang lelaki. Ada dua kondisi. Jika dia memandang lelaki, wajah lelaki dalam kondisi berhasrat. Maksudnya bukan suami yang memandang suaminya adalah berhasrat. Ya. Jika memandang lelaki ajnabi, bahasa kita lelaki ajnabi yaitu ya, apa namanya, yang bukan mahramnya tentunya, ya, atau yang bukan ya, bukan suaminya, lelaki asing, dengan hasrat. Maka ini ijma ulama hukumnya haram. Haram hukumnya. Meskipun perhatikan ibu-ibu, meskipun yang dilihat adalah ustaz, tidak boleh. Ya, kalau melihat ustaz dengan tertarik, dengan hasrat memandangnya, ada syahwat, hukumnya haram. Sudah jangan lihat mukanya, dengar suaranya. Mungkin sebagian ada ustadz yang tampan atau wajahnya menarik, maka jangan dilihat. Dengar suaranya saja, cari ilmu ya. Tapi tidak semua orang, ada orang wanita tidak langsung berhasrat dengan memandang wajah lelaki. Ini ijma haram kalau berhasrat. Adapun jika tanpa hasrat, itu biasa-biasa saja. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Sebagian ulama, seperti sebagian ulama Syafi'iyah, minoritas, mengatakan tetap haram, tidak boleh. Berarti dia kasusnya, berarti posisinya seperti lelaki persis, hukumnya seperti lelaki memandang wanita. Kita sudah jelaskan di awal tadi, wanita, lelaki tidak boleh memandang wanita secara total, meskipun tidak hasrat, kecuali ada keperluan. Ya. Mereka berdalil dengan hadis afa amwayani antuma, ketika ada Rasulullah menyuruh dua orang sahabiat, ihtajiba anhu, hendaknya kalian berhijab dari, itu menjauhkan diri dari Ibnu Ummi Maktum. Ya. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, Ibnu Ummi Maktum buta, ngapain kita pakai hijab dan yang lainnya, kata Rasulullah SAW. Apakah kalian buta? Kalian kan tidak buta, dia buta, tapi kalian tidak buta, kalian bisa melihat-lihat dia. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, kalian juga harus tundukkan pandangan, meskipun yang di depan kalian laki yang buta. Rasulullah mengatakan, hadis ini menunjukkan, wanita hukum asal juga tidak boleh melihat lelaki. Tetapi, hadis ini dhaif. Dan ada hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwasanya wanita boleh melihat lelaki. Seperti ketika Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk melihat orang Habasyah yang sedang bermain peperangan di Masjid Nabawi. Sudah Aisyah lihat. Dan Aisyah lihat, tentu lihat wajah mereka, lihat fisik mereka. Kemudian juga Aisyah mengatakan, Jibril, ada seorang datang seperti Dihya Al-Kalbi. Biasanya itu Jibril. Jadi Aisyah kenal, oh ini Dihya Al-Kalbi, ini fulan. Seperti dalam perang Khandaq, Rasulullah SAW, Aisyah melihat Sa'ad bin Mu'adz memakai baju perang, tapi sebagian tubuhnya terbuka, tidak tertutup dengan baju perang. Aisyah kenal. Ini adalah bahwasanya wanita boleh. Ya, yang kedua, pendapat yang kedua, ya, kalau tidak berhasrat boleh melihat. Ini mayoritas. Boleh jika tidak berhasrat. Oleh karenanya, berdasarkan dalil yang disebutkan tadi, kemudian juga para ulama mengatakan tidak ada lelaki disyariatkan pakai cadar ya. Ya kalau lelaki, wanita tidak boleh melihat lelaki, maka lelaki juga harusnya pakai pakai cadar. Ini menunjukkan bahwasanya untuk wanita berbeda dengan laki-laki. Laki-laki hukum asalnya tidak melihat wanita sama sekali kecuali ada keperluan. Adapun wanita boleh melihat laki. Kecuali kalau ada bergejolak hasrat, maka dia harus tundukkan pandangan. Hukumnya haram dia meneruskan pandangannya karena dia sudah berhasrat. Ya, tidak boleh. Dia tidak boleh berhasrat kecuali kepada suaminya. Oleh karenanya kita ingatkan bagaimana para wanita-wanita yang kemudian sibuk nonton drama Korea, lihat artis-artis ganteng-ganteng ya, yang menggoda iman mereka, yang buat mereka berhasrat, lihat film-film, maka ini hukumnya haram ya. Ya, lihat wanita, lihat laki tampan, pasti tertarik lah. Pasti tertarik ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga Bapak Majelis Taklim dan Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada kelanjutannya ayat ke 31 ini, tapi sangat panjang berkaitan dengan masalah bagian mana yang wanita boleh nampakkan, apakah dia boleh keluar dengan memakai cincin, gelang, ya, boleh atau tidak di hadapan laki lain, siapa yang boleh melihat betisnya, siapa saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, pembahasan cukup rumit dan cukup panjang. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan dua pekan lagi. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.